Wa qad istamalatil ayatul karimatu ma hadis Ibn Abbas ala julli ahkamil mawaris wa dikriha mubassalatan bisurutiha. Ayat-ayat yang mulia itu yang telah kita sebutkan, yaitu surah An-Nisa. Nah, ayat yang ayat 11 sampai 13 dan ayat yang terakhir, ayat yang ke-176 bersama hadis Ibn Abbas, ini sungguh telah mencakup terhadap kebanyakan dari hukum-hukum warisan dan menyebutkannya secara rinci dengan syarat-syaratnya. Ya. Berapa bagian ibu? Nah, kadang-kadang ibu mendapatkan berapa? 1/6 dengan syarat-syaratnya. Kadang-kadang ibu mendapatkan 1/3 dengan syarat-syaratnya. 1/6 kalau seandainya ada siapa? Enggak ada. Hah? 1/6 kalau dia memiliki anak. Nah, si mayit memiliki anak atau si mayit memiliki saudara-saudara. Ya. Ibu mendapat bagian 1/6. Tatkala si mayit tidak memiliki anak, tidak memiliki saudara-saudara, si ibu dapat berapa? Dapat 1/3. Sebutkan dalam Al-Quran dengan syarat-syaratnya. Nah, bagian anak pun, anak perempuan berapa bagiannya? Kapan anak perempuan menjadi asobah? Kapan mendapatkan bagian 1/2? Kapan mendapatkan bagian 2/3? Dijelaskan di dalam ayat-ayat Al-Quran. فَجَعَلَ اللَّهُ الذُّكُورَ وَالْإِنَاثَ مِنْ أَوْلَادِ السُّلْبِ وَأَوْلَادِ الْعِبْنِ وَمِنَ الْإِخْوَةِ الْأَشِقَاءِ أَوْ لِلْغَيْرِ إِذَا اجْتَمَعُوا يَقْتَسِمُونَ الْمَالَ. Allah Subhanahu wa taala menjadikan al-dhukura wal inas dari laki-laki dan perempuan, min auladis sulbi, dari anak-anak kandung dan anak-anak dari anak laki-laki, cucu. Nah, cucu dari anak laki-laki. Wa minal ikhwatil asyqa, dari saudara-saudara sekandung. Aw li ghairi um, atau saudara yang bukan seibu, saudara sebapa. Idza jama'u, apabila mereka berkumpul, yaqtasimunal mal, maka mereka membagikan hartanya, ya, berapa bagian masing-masing. Nah, wa ma abqatil furud, yang tersisa dari bagian-bagian yang telah ditentukan, lidzakari mislul unsayain, bagi laki-laki mendapatkan 2 kali bagian perempuan. Nah, telah dijelaskan masalah ini, ya. Lidzakari mislul hadil unsayain. Nah, mayit meninggal memiliki ayah, memiliki ibu, memiliki 1 anak laki-laki, 1 anak perempuan. Misalkan ayah ada berapa ayah? 1/6. Ibu berapa? 1/6. Nah, anak perempuan, anak laki-laki, lidzakari mislu hadil unsayain. Ya, bagi laki-laki mendapatkan 2 kali bagian perempuan. Nah, wa anna dhukura min al-madhkurin ya'khuduna al-mal aw ma abqatil furud. Sesungguhnya pihak laki-laki dari orang-orang yang disebutkan tadi, mereka mengambil harta atau mengambil dari harta yang tersisa setelah dibagikan kepada ahli waris yang mendapatkan bagian tertentu. Ya. seperti kita sebutkan tadi. Nah, yang contoh-contohnya. Entah seorang meninggal dunia, ada ayah, ada ibu, ada anak laki-laki. Nah, ayah dapat 1/6, ibu 1/6, sisanya bagi anak laki-laki. Barakallahu fiik. Wa ana al-wahidata min al-banat laha nisf. Satu orang dari anak perempuan mendapatkan 1/2. Halak al-halik. Wa taraka bintan wahidatan. Seorang meninggal dunia meninggalkan 1 orang anak perempuan. Berapa anak perempuan bagiannya? 1/2. Ya. 1/2 mendapatkan. Kalau ada anak perempuan, ada ayah, ada ibu. Ibu dapat berapa ibu? Dapat 1/6. Nah, ayah dapat berapa ayah? 1/6 dan sisanya. Tinggalkan laki-laki yang terdekat kepada mayit. Sementara anak laki-laki enggak ada. Nah, barakallahu fikum. Wasintaini fa aktsar lahum tsulutsan. Kalau anak perempuannya 2 atau lebih, mereka mendapatkan berapa? 2/3. Perserikat dalam mendapatkan 2/3. Seorang meninggal memiliki 3 anak perempuan. 1 ayah dan ibu. 3 anak perempuan mendapatkan 2/3. Dibagi oleh 3 orang. Ibu dapat berapa tadi? 1/6. Nah. Ayah pun dapat 1/6 dan sisanya kalau ada sisa. Ya. Ada sisa enggak? 2/3. Kemudian 1/6 sampai 1/6 berapa? 2/3. Pas, berarti tinggal sisa lagi. Berarti ibu dan bapak sama bagiannya. Kerja itu 1/6, 1/6. Barakallahu fiik. Wa idza kanat bintan wa binta ibn fal binti an-nisfu ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين. Tadi kita sebutkan kalau 2 anak perempuan atau lebih mendapatkan 2/3 bagiannya. Sekarang kalau seandainya seorang meninggal dunia, dia meninggalkan 1 anak perempuan dan cucu perempuan dari anak laki-laki. Ya. 1 anak perempuan dan cucu perempuan dari anak laki-laki. Ini yang ditinggalkan. Ahli warisnya hanya ini saja. Coba berapa bagiannya? Untuk anak perempuan berapa? 1 anak perempuan. 1 anak perempuan dan 1 cucu perempuan dari anak laki-laki. Anak perempuan dapat berapa? Dapat? Setengah. Kenapa dikatakan 1 orang? Nah, 1/2. Cucu perempuan dari anak laki-laki dapat berapa? 2 bagian dari perempuan. Enggak. Ini cucu perempuan. Cucu perempuan dari anak laki-laki. Anak laki-laki sudah meninggal dunia. Enggak ada. Ya, ada cucunya. Asabah itu laki-laki. Berapa? Bagiannya? 1/6. Kenapa? Penyempurna 2/3. Ya. Dikatakan pada asalnya, kalau lebih dari 2, atau 2 atau lebih, anak perempuan dapatnya berapa tadi? 2/3. Nah. Tapi dikatakan ini beda tingkatan. Yang satu anak perempuan, yang satu cucu perempuan, tapi dari anak laki-laki. Masih ada kekuatan. Sehingga yang 1/2 diambil oleh 1 anak perempuan tadi, sisanya penyempurna 2/3 diambil oleh siapa? Oleh cucu perempuan dari anak laki-laki. Baik. Bagaimana? Sebutkan dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu ketika ditanya tentang warisan anak perempuan dan cucu perempuan dari anak laki-laki serta saudari. Nah, kandung maksudnya. Faqala la uqdiyanna fiha bi qada'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Mas'ud, saya akan menghukuminya, memutuskannya dalam masalah ini sebagaimana yang diputuskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu anak perempuan dapat setengah dan cucu perempuan dari anak laki-laki dapat seperenam. Penyempurna 2/3. Nah, sisanya bagi saudari perempuan ya, seayah, si ibu, akan kita bahas nanti tentang warisan saudara atau saudari. Nah, kadang-kadang bisa menjadi asobah saudari ini. Wa kadzalikal akhawatu syaqiqat wallati lil abi fil kalalah idza lam yakun lahu waladun wala walid. Begitu juga saudari-saudari sekandung dan saudari-saudari sebapak fil kalalah, pada mayit yang disebut dengan kalalah. Kalalah itu idza lam yakun lahu walad wala walid, mayit yang tidak memiliki anak dan tidak memiliki ayah. Ini kalalah ya. Seorang meninggal dunia tapi tidak meninggalkan ayah ataupun anaknya. Nah, bisa jadi dia tidak memiliki anak atau anaknya meninggal dunia sebelum dia meninggal dunia. Nah, bapaknya meninggal dunia sebelum dia meninggal dunia. Ini kalalah. Kalalah yang tidak mempunyai aslul waris wala far'ul waris. Ini kalalah. Ya. Yang tidak memiliki asal waris atas ke bawah, atas dari atas sampai tinggi, dan memiliki ayah, dan memiliki kakek, ini namanya kalalah. Dan memiliki anak, dan memiliki cucu, ini kalalah. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang warisan saudari-saudari sekandung dan saudari-saudari sebapak dalam masalah al-kalalah. Nah, sekali lagi, kalalah yaitu seorang yang meninggal dunia tidak meninggalkan anak dan tidak juga meninggalkan siapa? Bapaknya. Ke atas, anak ke bawah, dan bapak ke atas. Nah, tentang kalalah ini ya, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat yang terakhir 176. Yastabtunaka qulillahu yuftikum fil kalalah in imru'un halaka laysa lahu walad walau ukhtun falaha nisf ma tarak wa huwa yarithuha in lam yakun laha walad fa in kanat asnataini falahuma thulutsani mimma tarak. Ya, di sini berlaku kepada saudari-saudari sekandung dan saudari-saudari sebapak. Ya. Adapun untuk saudari seibu ini dalam surah Al-Baqarah. Nah, ayat yang ke berapa? 11 atau 12? Yang ke-12 ya. Nah, yang ke-12 tentang kalalah. Sama. Wa in kana rajul yurasu kalalatan aw imra'atu wa lahu akhun aw ukhtun fa li kulli wahidin minhum as-sudus. Ini berlaku bagi saudari seibu. Kalau saudari seibu sama, bagian laki-laki dan perempuan sama. Ya. Bagiannya 1/6 kalau hanya satu. Nah. Tapi kalau seandainya lebih dari satu, wa in kanu aktsara min dzalika fa hum syuraka fis tsulus. Mereka berserikat dalam sepertiga. Saudara si ibu, saudari si ibu. Adapun untuk saudari sekandung, kalau satu mendapatkan berapa tadi? Setengah. Nah, kalau lebih dari satu, dua ke atas mendapatkan 2/3. Berserikat dalam 2/3. Baik. Wa annahu idza istagraqatil banat as-sulusaini saqata man dunahunna min banatil ibn. Sesungguhnya apabila al-banat, anak-anak perempuan, telah mengambil 2/3, maka gugur bagi ahli waris yang di bawahnya dari cucu-cucu perempuan dari anak laki-laki. Idza lam yu'asibuhunna dzakarun bi darajatihinna aw anzala minhunna. Apabila tidak ada asobah bagi mereka dari pihak laki-laki yang setingkat dengan mereka atau yang lebih bawah dari mereka. Contohnya, seorang meninggal, ya, yang dia tinggalkan ada 2 anak perempuan, 2 anak perempuan kandung, kemudian 3 anak perempuan dari anak laki-laki, cucu, ya, 3 cucu perempuan dari anak laki-laki, kemudian dia tinggalkan saudara laki-laki. Nah, berapa bagiannya? Anak, 2 anak perempuan berapa? 2/3. Nah, 3 cucu perempuan dari anak laki-laki berapa? 1/6. Tidak mendapatkan. Kenapa? 2/3-nya sudah habis. Jadi, ya. 2/3 sudah habis oleh 2 anak perempuan sehingga tertutup. 3 anak perempuan tadi, cucu, 3 cucu perempuan tadi dari anak laki-laki tidak mendapatkan bagian. Sisanya bagi siapa sisanya? Bagi saudara laki-laki. Nah, atau kalau yang dia tinggalkan bukan saudara laki-laki tapi anak saudara laki-laki. Maka sisanya kepada anak dari saudara laki-lakinya. Atau yang ditinggalkan paman misalkan, ya, terdiri dari 2 anak perempuan, 3 cucu perempuan dari anak laki-laki, kemudian paman. Nah, 2 anak perempuan dapat 2/3, sementara 3 cucu perempuan dari anak laki-laki tidak mendapatkan apa-apa, sudah habis bagiannya, ya. Kemudian sisanya bagi paman. Barakallahu fikum. Dikarenakan tadi sebutkan 2 anak perempuan kandung lebih dekat jaraknya kepada si mayit daripada 3 cucu perempuan, ya, kedudukannya cucu di sini. Sehingga kalau sudah diambil 2/3 oleh 2 anak perempuan tadi, maka tergugurkan bagian bagi cucu tersebut. Nah, kecuali apabila bagi cucu perempuan dari anak laki-laki tersebut memiliki saudara. Nah, maka 3 cucu perempuan tadi bisa mendapatkan apa? Bagian, mendapatkan warisan. Contohnya misalnya si mayit memiliki 2 anak perempuan dan 3 cucu perempuan dari anak laki-laki serta 1 cucu laki-laki dari anak laki-laki. Ya. Paham ceritanya? Meninggal punya siapa tadi? 2 anak perempuan. Kemudian 3 cucu perempuan dari anak laki-laki. Dan 1 cucu laki-laki dari anak laki-laki. Jadi, berarti berapa bagiannya di sini? Berapa bagiannya? Dua per empat berapa? Dua per tiga. Nah, sisanya bagaimana? Lidzakari mislu hadil unsayain. Nah, sisanya berarti tiga cucu laki-laki, tiga cucu perempuan, dan satu cucu laki-laki tersebut lidzakari mislu hadil unsayain. Bagi laki-laki mendapatkan dua kali dari perempuan. Paham insyaAllah? Nah, jadi paham ini? InsyaAllah mungkin ada filmnya. Kita lanjutkan nanti tentang saqiqat, ya, tentang saudara-saudara sekandung. Nah, yang bisa menggugurkan saudara-saudara sebapa. Jadi, saudara-saudara sebapa bisa tidak mendapatkan warisan kalau seandainya masih ada saudara-saudara sekandung. Nah, jadi ada istilah hijab menutupi yang lainnya, ya, sehingga gugur tidak mendapatkan bagian warisan. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan? Silakan. Sedikit-sedikit ya, supaya paham tentang warisan ini. Kalau mau pintar warisan, hitung tetangganya. Nah, tangga ini punya siapa aja nih? Hitung, hitung sendiri. Nah, ini untuk latihannya. Ya, tangga depan, kiri, kanan, hitung. Kalau dia mati, siapa saja nih ahli warisnya? Hitung sendiri. Kemudian hitung sendiri, bisa ini memudahkan untuk bisa warisan. Nah, atau ya dirinya, kalau saya mati, bisa ada siapa aja nih? Oh, hitung bagiannya, segini, segini, segini. Nah, untuk belajar dan memudahkan dalam ilmu waris, latihan. Anak perempuan bukan penghalang cucu perempuan, maksudnya. Anak perempuan, cucu perempuan tadi, yang jelas maksimalnya 2 per 3. Kalau 2 per 3 sudah diambil semuanya, terhalang ya berarti. Tapi kalau 2 per 3 belum diambil, tadi ada 1/6 berarti penyempurnanya. Ya. Kalau satu anak perempuan tadi, satu anak perempuan, kemudian juga ada cucu perempuan dari anak laki-laki, ingat. Kalau cucu perempuan dari anak perempuan, tertutup. Nah, beda kan ya? Kalau cucu perempuan dari anak perempuan, tertutup dengan adanya anak langsung. Tertutup. Bisa kan sekarang? Ya. Meninggal, punya satu anak perempuan, kemudian punya tiga cucu perempuan dari anak, apa sih? Dari anak perempuan, tertutup, ya, tertutup dengan adanya anak langsung. Tapi kalau cucunya dari anak laki-laki lebih kuat. Nah, jadi kalau lebih kuat, secara kedudukan lebih jauh dibandingkan dengan anak langsung, ya. Sehingga jika sebutkan maksimal bagian untuk anak perempuan 2/3, sehingga kalau 2/3 sudah diambil semuanya, bagi cucu perempuan dan anak laki-laki tidak mendapatkan apa-apa. Kecuali kalau ada saudaranya. Jadi, 3 cucu laki-laki, 3 cucu perempuan, dengan 1 cucu laki-laki. Atau 2 cucu laki-laki. Mendapatkan sisanya, asobahnya, bagian. Ya. Kalau ada paman, paman tertutup dengan cucu ini. Kalau ada saudara, saudara tertutup dengan cucu ini. Lebih kuat. Ya, tingkatannya. Barakallahu fikum. Paham insyaAllah ya. Nah, jadi si anak cucu ini bisa tertutup kalau tadi cucunya dari anak perempuan tertutup. Yang kedua, kalau seandainya anak perempuan tersebut telah mengambil bagian yang maksimal 2/3. Kalau baru setengah tadi, maka cucu perempuan ini untuk menyempurnakan 2/3 dapat berapa tadi? 1/6-nya. Barakallahu fikum. Harusnya pakai bor ya, enak. Pakai bor bayang-bayangan. Hitung warisan. Tapi sebelum dihitung, lihat dulu ada nggak warisannya. Kalau nggak ada warisannya, nggak usah dihitung. Siapa yang minum-minum ini berapa, ini berapa-berapa? Ya, sisanya mana enggak ada. Siapa yang dibagikan? Barakallahu fiikum. Ya, ada bagi hutang ini. Itu kalau misalnya sebidang tanah, terus ada beberapa ahli waris itu, itu gimana cara, apa dijual dulu atau bisa dengan langsung dibagikan. Nah, dibagikan berapa bagian-bagiannya. Nah, atau bisa juga dengan cara tadi di apa dijual dulu. Nah, jadi kita harus lihat dulu ini bisa langsung dibagikan atau tidak. Kalau bisa langsung dibagikan, dibagi-bagi, misalkan bagi-bagi bisa langsung. Tapi kalau yang nggak bisa dibagi-bagi, meninggalkan mobil misalnya, sayapannya nggak bisa, ya mesti dibagi-bagi. Nah, kalau mau ya dijual dulu, kalau merata misalnya disesuaikan bagian-bagiannya. Ya, tapi kalau yang bisa dibagi-bagikan tanah misalkan, baikkan ini dari sini ke sini, dari sini pulang, dari sini pulang. Nah, tapi ya pembagiannya sesuai. Nah, kalau misalnya ini jalan, ya. Ini jalan, tanah di sini. Nah, kalau pembagiannya apa namanya, bagi tiga misalnya, tanah yang dekat jalan, kemudian tengahnya, bawahnya. Nah, ini nggak secara harga kan beda kan ya? Kalau mau bagi ke bawah baginya. Nah, misalnya ini tanahnya, ini disimpulan dari atas ke bawah ini. Di kebagian dia juga tanah yang dekat jalannya. Sebulan dari sini lagi ke bawah. Nah, kebagian dekat jalannya. Jadi, sesuai. Nah, ada pun ukurannya. Tadi lihat bagian-bagiannya. Dia dapat berapa. Nah, bagian 2 per 3. Atau 1 per 3. Atau setengah. Atau yang sebagainya. Nah. Kalau misalkan apa namanya ayah meninggal, tapi karena misalkan ada ibu belum dibagikan, belum sempat dibagikan, ibu udah meninggal, masing-masing dari ayah dan ibu tuh punya harta, membagi ini maksud. Yang pertama di ini dulu, di apa namanya, kalau mau gampangnya, ketika ayah meninggal masih ada ibu tayangnya, belum dibagikan hartanya. Nah, pun ibu meninggal dalam keadaan harta warisan ayah belum dibagikan, dibagikan dulu. Anggap masih ada ibu. Nah, anggap masih ada ibu, ibu dapat bagian sekian. Nah, sudah dibagikan lagi. Nah, itu lagi, ibu meninggal. Lihat lagi ahli warisnya siapa. Tetap, itu. Ya. Harta walaupun meninggalnya beda jarak hanya 5 menit, 10 menit misalkan. Nah, tabrakan. Misalnya, ada ayah, ada ibu, misalkan. Nah, kemudian ada anak perempuan. Nah, atau yang lainnya, tabrakan. Meninggalnya berurutan. Misalnya, ayah dulu, kemudian ibu, kemudian anak perempuan. Ya. Maka ketika meninggalnya ayah, dihitung. Si ibu masih ada, anak perempuan masih ada, itu. Dan ahli waris yang lainnya, ya. Setelah dibagi-bagikan, baru. Ketika ibu meninggal, berarti dihitung lagi. Ibu meninggal, yang ada siapa aja di sekarang. Nah, ketika anak perempuannya meninggal, dihitung lagi. Siapa nih yang masih ada, ya. Jadi tetap. Jangan sampai langsung, ayah meninggal, kemudian ibu meninggal. Nah, sudah. Harta yang ada aja. Sementara harta sebelumnya belum dibagikan. Ya, dibagikan dulu. Ketika si ibu masih hidup tadi. Kemudian setelah ibunya meninggal tadi, dibagikan lagi sesuai dengan keadaan ahli warisnya. Barakallahu fiik. Ya, alhamdulillah subhanallah. Astagfirullah, anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.